الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد Ayuhal ikhwatu fillah, telah kita sebutkan dan jelaskan sebelumnya macam-macam najis yang disebutkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Kesimpulan dari apa yang telah dibahas sebelumnya bahwa ada macam-macam najis yang disebutkan oleh para fuqaha bahwa macam-macam tersebut termasuk di antara jenis najasatun ainiyah. Di antara najis tersebut adalah kotoran manusia, demikian pula air kencing manusia. Kemudian beliau menyebutkan yang kedua, yaitu darah yang mengalir atau darah yang tumpah. Ya. Akan tetapi darah yang mengalir ini, sebagaimana yang kita sebutkan, telah terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Dan apabila telah terjadi perselisihan, maka hal ini membutuhkan dalil yang jelas menunjukkan najisnya. Sementara belum ditemukan dalil-dalil yang kuat dalam hal ini yang menunjukkan najisnya ad-dam al-masfuh. Kemudian poin yang ketiga yang boleh disebutkan, yaitu air kencing, demikian pula kotoran setiap hewan yang tidak dimakan dagingnya. Dan ini juga termasuk di antara permasalahan yang diperselisihkan di kalangan para ulama dan tidak ditemukan dalil yang jelas yang menunjukkan najisnya air kencing, demikian pula kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Sehingga kembali kepada asal hukum bahwa segala sesuatu adalah suci dan tidak boleh ditetapkan najisnya kecuali berdasarkan dalil dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang keempat yang boleh sebutkan, bangkai. Dan bangkai termasuk najis. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibagu juludil maitati tahuruha, bahwa dengan disamaknya kulit dari bangkai tersebut, maka itu menunjukkan kesuciannya. Maka ini jelas menunjukkan bahwa bangkai adalah najis. Dagingnya, kemudian bahagian-bahagian yang terdapat pada bangkai tersebut. Adapun kulitnya, apabila telah disamak dan dibersihkan dari yang basah dari dagingnya, maka kulit tersebut telah menjadi suci apabila telah disamak. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula termasuk di antara yang bukan najis dari apa yang disebutkan dari bahagian bangkai, seperti bahagian-bahagian yang tidak dialiri darah, seperti tanduknya, demikian pula kukunya, demikian pula bulunya. Ini adalah bahagian-bahagian tidak dialiri darah sehingga tidak dihukumi najis. Tidak dihukumi najis. Dan dikecualikan dari bangkai adalah bangkai ikan atau hewan yang hidup di lautan. Demikian pula belalang. Demikian pula hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Termasuk di antara jenis najis adalah al-madi. Demikian pula al-wadi. Dan demikian pula darah haid. Dan ketiga hal ini telah menjadi ijma' kesepakatan para ulama tentang najisnya ketiga hal ini. Dan di sana ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada macam-macam yang disebutkan oleh sebahagian para fuqaha termasuk di antara jenisnya najis, namun yang demikian diperselisihkan di kalangan para ulama. Seperti misalnya al-mani. Al-mani termasuk di antara cairan yang diperselisihkan di kalangan para ulama apakah dia najis ataukah bukan najis. Yang dimaksud mani adalah cairan yang keluar dari kemaluan, apakah itu laki-laki, demikian pula wanita, yang keluar disertai dengan kelezatan dan tadaffuk, ya, keluar dengan deras. Keluarnya dengan deras. Maka ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah dia najis atau bukan najis. Namun berpendapat kebanyakan dari kalangan para ulama seperti Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyainah, demikian pula Imam Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, dan Ishaq ibn Rahuyah, dan yang lainnya dari para ulama, mereka berpendapat bahwa mani bukanlah najis. Disebabkan karena tidak adanya dalil-dalil yang menunjukkan najisnya mani. Dan ini lebih ditegaskan lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa laqad ra'aituni afruku min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam farukan fayusalli fihi." Aku mengerik ya bekas mani yang melekat di pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Lalu kemudian Rasulullah salat dengan menggunakan pakaian tersebut, pakaian yang terkena mani. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada Aisyah untuk membersihkannya dan membasuhnya. Namun Aisyah dari perbuatan beliau sendiri, beliau mengerik bekas air mani yang ada di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan terjadinya perbedaan hukum antara mani dengan cairan-cairan yang lainnya yang keluar dari kemaluan, bahwa mani tidaklah termasuk najis. Demikian pula termasuk di antara yang diperselisihkan para ulama apakah dia termasuk najis atau bukan adalah al-khamru. Al-khamr yaitu sesuatu yang memabukkan. Apakah itu alkohol jika memabukkan ataukah yang lainnya dari khamr yang termasuk khamr yang memabukkan. Apakah ini termasuk najis atau tidak? Ini juga menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Namun pada hakikatnya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak ada dalil yang sahih, yang sharih, yang jelas yang menunjukkan najisnya al-khamr. Dalil yang dijadikan hujah oleh para ulama yang berpendapat najisnya khamr adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan." Sesungguhnya al-khamr, perjudian, berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula al-azlam, mereka yang mengadu nasib, ya. Al-azlam adalah merupakan perbuatan kaum jahiliyah di mana mereka dengan menggunakan anak panah untuk menentukan nasib mereka, apakah mereka pergi atau tidak pergi, apakah mereka akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ini semua disebut oleh Allah Subhanahu wa taala rijsun, termasuk di antara rijis dari perbuatan syaitan. Maka berpendapat yang mengatakan bahwa khamr itu merupakan najis dari firman Allah ini, kata-kata rijis, lalu kemudian mereka menafsirkan yang dimaksud rijis di sini adalah najis. Naam, akan tetapi wallahu taala a'lam, yang dimaksud rijis di sini bukanlah najis yang hissi, akan tetapi yang dimaksud rijis di sini adalah rijis ma'nawi yang menunjukkan itu perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek. Sama halnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang musyrikin, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Bukan yang dimaksud najis di sini adalah najis tubuhnya, namun najis keyakinannya, najis perbuatan apa yang mereka lakukan ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menyebut perjudian juga rijis. Namun bukan yang dimaksud perjudian rijis, yakni kartunya, kalau mereka berjudi dengan kartu lalu kemudian kartu itu dianggap najis, tidak sama sekali. Oleh karena itu yang dimaksud rijis di dalam ayat tersebut bukanlah najis seperti najisnya darah haid atau seperti najisnya darah al-madhi, demikian pula al-wadi. Namun yang dimaksud di sini adalah rijis ma'nawi yang menunjukkan buruknya perbuatan tersebut. Oleh karena itu Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Wa laisa fi najasatil muskiri dalilun yasluhu litamassuk bihi." Dan tidak ada dalil tentang najisnya khamar, tentang najisnya khamar atau sesuatu yang memabukkan, tidak ada dalil yang memungkinkan untuk kita berpegang kepadanya yang menunjukkan najisnya. Sehingga kembali kepada hukum asal bahwa yang demikian tidak termasuk najis. Demikian pula Permasalahan yang berikut yang disebutkan oleh sebagian para ulama, masalah rutubatu farjil mar'ah, ya, cairan atau basahnya kemaluan seorang wanita. Apakah itu termasuk najis, cairan tersebut yang membasahi kemaluan seorang wanita? Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa yang demikian bukanlah termasuk najis, disebabkan karena tidak adanya dalil yang menunjukkan najisnya. Demikian pula disebutkan oleh sebagian para ulama tentang masalah keringat seorang yang dalam keadaan junub dan wanita yang dalam keadaan haid. Apakah termasuk najis? Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa keringat seorang dalam keadaan junub atau wanita yang dalam keadaan haid tidak termasuk najis, disebabkan karena tidak adanya dalil yang datang yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan najisnya. Demikian pula yang disebutkan oleh para ulama, dan di sini sempat disinggung masalah muntah. Sebagian para ulama menganggap bahwa muntah, bahkan dinisbatkan kepada jumhur ulama, muntah termasuk najis. Namun telah kita jelaskan bahwa tidak ada dalil yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan najisnya sesuatu. Yang jelas ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hukum asal dari segala sesuatu adalah at-taharah, bahwa sesuatu itu suci dan kita tidak diperbolehkan menghukumi najisnya sesuatu kecuali apabila telah datang nas yang sahih yang datang dari kitabullah atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita masuk ke permasalahan yang berikutnya. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-mas'alatu thalitha, permasalahan yang ketiga, kaifiyatu tathhirin najasati, tata cara membersihkan najis. Tata cara membersihkan najis, bagaimana cara membersihkan najis? Ma'asyiral ikhwa rahimakumullah, yang merupakan hal yang semestinya yang dilakukan oleh seorang muslim berkenan tentang tathhir an-najasa, membersihkan najis, adalah membersihkan najis tersebut dengan cara yang disebutkan di dalam syariat, dengan cara yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah dengan menggunakan air apabila dalil tersebut menganjurkan seorang untuk menggunakan air, atau boleh tanpa menggunakan air, menggunakan yang lain apabila ada dalil yang menetapkan bolehnya menggunakan selain air, seperti misalnya ketika seorang beristinja setelah selesai buang hajat, yang afdal bagi dia beristinja dengan menggunakan air. Namun kalau seorang tidak menggunakan air dan dia menggunakan batu atau yang semisalnya, apa hukumnya? Hukumnya boleh, disebabkan karena telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa beliau membolehkan yang demikian. Atau misalnya dengan cara dibasuh, atau dengan cara dipercikkan air. Cukup dengan dipercikkan maka itu sudah menunjukkan sucinya tempat tersebut dari najis. Atau misalnya dengan cara yang lain, dengan menggunakan tanah. Ya, seperti misalnya ketika seorang memakai sendal, lalu kemudian dia cukup menggesekkan sendalnya, bagian bawah sendalnya di tanah, dan itu sudah cukup untuk membersihkannya dari najis. Atau misalnya ketika seorang wanita sedang memakai rok, ya, memakai kain yang panjang sehingga terseret di tanah. Kadang-kadang seorang wanita berjalan dengan pakaiannya yang terseret di tanah, mungkin terkena kotoran, mungkin terkena najis. Naam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yutahhiruhu ma ba'dahu, sehingga cukup dibersihkan dengan apa yang setelahnya. Dalam artian ketika dia terus berjalan meskipun ada yang najis, maka dengan tanah yang ada berikutnya yang bersih itu cukup membersihkan dari kotoran yang terdapat di bagian bawah rok seorang wanita. Walhasil, kesimpulan dari permasalahan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa seseorang dalam membersihkan najis yang terdapat pada sesuatu, apakah itu tempat atau pakaian atau pada tubuh kita, kembalinya kepada dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila terdapat dalil maka itulah yang kita lakukan. Namun apabila dalam kondisi-kondisi yang tidak ada dalil yang menunjukkan tata cara membersihkannya. Maka dalam hal ini asal hukum membersihkan adalah dengan menggunakan air. Sebab Allah Azza wa Jal telah menciptakan dan menurunkan air itu dalam keadaan air ini memiliki dua sifat, suci dan mensucikan. Allah Azza wa Jal berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami menurunkan dari langit air yang tahur, yang suci dan mensucikan. Tahirun li nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Demikian pula Allah Azza wa Jal berfirman, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pada kalian air dari langit untuk mensucikan dan membersihkan kalian. Sehingga air merupakan asal hukum untuk membersihkan najis. Naam. Kemudian tata cara membersihkan najis insyaallah taala nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.